Ya. Di Pinangkani. Ya. Aduh. Aduh sulitku. Ya. Terus. Apa jadi warung-warung? Iki ngapa e? Waduh. Omeng iso ora kok meng. Iki di arep-arep karo Pak Supardi meleh ya. Kok meng oae. Mah kok diperkosa. Rasane njen besok daftarno RRI wae ngetoprak malah HP Radio Republik Indonesia. Kowe nggon ketoprak. Coba kayak nirakno diajeng. Diajeng. Kok kan lemon. Ora wangon nek kowe ya wis. Wah, ora wangon ki lek nuruh aku kowe mah dipodono. Kowe mah semut mati anak macang mesti mukok kowe. Ya jeng. Ye. Dalam Kang Mas. Ayo. Ngopo? Kok meng ayo ki piye? Hae, iki arep ngopo? Bawa klinjung to. Ya, bawani. Ngelor. Angitu. Tapo ora santai wae ra apa-apa. Mula aja seru-seru ndak kecetet. Le nyuwara kuwi lho, Mak. Nang terus makluk ngono. Yo. Laibo. Kowe guys mulai nyuara gede belajar, ora nek suara gede kok. Ya. Angin lho, Pak. Hah? Angin lho. Sok mangan isi dondong ae lho. Men remuk telake ya. Ya. Aduh kelinciku. Ya, lho. Dek mau bengi lho. Bleng aku iki. Kuwi utekku kudu difreske kok iki. Saben bengi meng mikir wayang terus aku. Ben bengi ngadep ke tebok. Nganti lali bentuke tebok karo tebok ki lali. Yo. Wes, wah jan. Nya ada didumnya. Ya. Kabeh siji loro telu papat lima enam pitu. Wah, 350 pas. Ya, didum. Ya. Ya, men dinggo. Ayo nggo tuku pupur cap bayi mbrangkang kae lho, Nak. Ya, templeke rai ra iso gogro. Kok bayi mbrangkang mripun. Nika sing budake gedhe banget kok. Oh, lha ngene iki. Cara kuna mbiyen, ya. Iso nggo ngilangi tuma barang. Ya, ngono ya, Mak. Heeh. Ya dibacutke dhisik critane. Ya. Diwisi ya, Nak. Ya, matur sembanun karo Mas Rio karo Mbak Suhi. Ya. Amak dhewe neruske lakon. Ya, panjen wis jam setengah siji. Heeh, kok ndak kentekan wektu. Ya. Ayo dibidarake ya, Nak. Denjing bidak kumurung saking jroning braja. Ong kungengkang pokoswa Prabu Sananiro Lir Surya Wedaliro saka ing Jawa Niti arsa madangi jagat tumungo kang ning saputaing kukir marbak bang sumirat kena sorot ing Surya megolan gunung gunung